Septemberi Rono altu pakat baru nauli Mada potok koda hasia Tukat disko tanah uli Duko sahata tu pasar minggu So Minggu ini.